Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masyaallah muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita senantiasa masih diberikan kemudahan untuk senantiasa bisa menunaikan kewajiban kita dari sholat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai tambahan dari simpanan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan kembali masih di surah, di ayat yang ke-83 dari surat Al-Baqarah, dari perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel. Jadi yang pertama adalah dengan kalimat tauhid untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat, keluarga. Yang keempatnya, kepada anak yatim. Yang kelimanya, kepada orang miskin. Kemudian yang berikutnya, yang keenamnya, untuk berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini jemaah menegakkan Allah Subhanahu wa taala mitsaq. 8 perkara yang Allah Subhanahu wa taala berjanjikan kepada orang-orang Bani Israel. Dan ini khitab ini kepada mereka namun juga kepada kita. Kemarin kita sampai pada lisan ila yatama, kepada anak-anak yatim, untuk berbuat baik terhadap anak-anak yatim. Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan atau juga akibat-akibat dari yang tidak perhatian kepada anak-anak yatim, orang-orang yang dikatakan alladzi mata abuhu qabla an yablugha min dzakarin aw untha, anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balig, baik laki-laki ataupun perempuan. Qala wa sallallahu ta'ala bil yatama, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada anak yatim. Diannahu laisa lahum man yurabbihim, karena mereka tidak ada yang membimbing mereka. Aw ya'uluhum, atau yang mengurusi mereka. Inna abahum qad tufiya, karena bapak mereka telah meninggal. Fahum mahallun lirafah warrahmah warriayah, maka mereka anak-anak yatim adalah tempat untuk memberikan kasih sayang dan kelembutan kepada mereka, juga riaya untuk senantiasa dijaga. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk orang-orang yang mendustakan agama tatkala tidak perhatian kepada anak-anak yatim. Karena itu keutamaan-keutamaan juga sangat besar sekali kepada anak yatim ini. Rasulullah mengatakan ana wa kafulul yatim kahatain, dan mengatakan kahatain, aku dan anak yatim, jadi nanti di dalam surga kahatain, seperti ini. Yani seperti sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang perhatian dengan anak-anak yatim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian dekatnya. Ini tentunya dalam mengqabah. Dan banyak ayat yang menyebutkan, menghasung untuk perhatian dengan mereka. Kemudian yang kelima, al-ihsan ila masakin, berbuat baik terhadap orang-orang miskin. Di qaulihi ta'ala wal masakin, jamak miskin, masakin bentuk jamak dari miskin. wa huwa al-faqiru alladhi askanahu al-faqr, yaitu orang fakir yang askanahu al-faqr, yakni kekurangan itu tempatnya. Li'anna al-insan idza iqtana fa innahu yatgha wa izdadu yartafi' wa ya'lu. Yani karena manusia apabila merasa cukup maka dia akan melampaui batas, kemudian berlebihan dan tarafu', merasa tinggi diri. Wa ya'lu, sama ini, merasa tinggi. Wa idza kana faqiran fa innahu bil aks, dan jika dalam keadaan fakir maka sebaliknya. Wa huna yadkhulu al fuqara ma'al masakin, dan di sini masuk juga orang fakir bersama dengan orang miskin. Jadi katakan idza tana fa innahu yatgha, jika merasa cukup maka dia akan melampaui batas, sebagaimana firman Allah di surat Al-Araf, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, sekali-kali tidak bahwa manusia itu akan melampaui batas menjadi taghut tatkala merasa dirinya cukup, ini tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa apa yang diinginkannya bisa terpenuhi, baru seperti itu sudah kelewatan. Kemudian dimasukkan di sini masuk juga fuqara, li'anna al-fuqara wal masakin min al-asma'il lati idza qurinat iftaraqat wa idza iftaraqat istama'at. Karena lafaz al-fuqara wal masakin ini adalah nama-nama yang apabila digabung maka berpisah, apabila dipisah maka bergabung. Ini apabila dibarengkan memiliki makna yang berbeda. Tapi jika dipisah maka berkumpul memiliki makna yang sama. Seperti iman dan Islam. Seperti makna Islam, makna iman dan makna Islam. Jika digabungkan disebut bareng-bareng maka memiliki makna yang berbeda. Tapi disebutkan salah satunya maka yang lainnya juga masuk di dalamnya. Disebutkan Islam saja maka iman masuk di dalamnya. Atau disebutkan iman saja maka Islam juga masuk di dalamnya. Bagaimana kalimat masakin dan fuqara dan masakin ini. Dua nama yang apabila bergabung memiliki makna yang berbeda, apabila berpisah maka mencakup makna yang lainnya. Fa kalimatul fuqara idza kanat wahdaha syamulatil fuqara wal masakin. Kalimat fuqara apabila berdiri sendiri disebutkan satu saja maka mencakup juga fuqara dan masakin. Wal masakin idza kanat wahdaha syamulatil fuqara wal masakin, demikian pula kalimat al masakin. Jika disebutkan hanya itu saja maka juga mencakup fuqara dan masakin. Wa idza qila fuqara wa masakin, jika disebutkan fuqara dan masakin mitlu ayat zakat, seperti pada ayat zakat di surat At-Taubah ayat yang ke-60 tentang masarif zakat, kepada siapa zakat itu diberikan, 8 golongan yang disebutkan di surat At-Taubah, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ujungnya zakat itu bagi para fuqara, diberikan kepada para fuqara dan masakin. Maka saral fuqara laha ma'nan wal masakin laha ma'nan. Maka ketika dua-duanya disebut, ini masing-masing memiliki makna tersendiri. Fuqara memiliki makna tersendiri, masakin juga memiliki makna tersendiri. Lamma istama'atil an iftaraqat, dalam ayat ini disebut dipisah. Dalam lamma istama'at iftaraqat, ketika berkumpul yakni disebutkan dua-duanya maka berpisah, ini berpisah dari sisi maknanya. Fal faqir, kemudian beliau menjelaskan apa itu fakir, siapa itu orang fakir, man la yajitu syai'an minal kifayah. Fakir ini orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya. Ini fakir. Au yajidu duna nisf, atau dia punya tapi kurang dari separuh kebutuhannya. Tentunya kebutuhan pokoknya. wal miskin man yajidu nisfal kifaya duna kamaliha. Adapun miskin, orang yang memiliki nisful kifayah, separuh dari kebutuhannya, tapi belum sempurna. Ibaratnya kalau fakir ya, ini misalkan makan itu satu piring ya, dia separuh pun tidak ada, separuh piring tidak ada. Tapi kalau miskin, ini hanya separuh saja atau kurang dari satu piring. Cukupnya misalkan seperti itu. Ini jika maka fakir ini jelas lebih membutuhkan daripada miskin. Maka ketika disebutkan miskin, ya fakir masuk di dalamnya. Ini makna fakir dan miskin kalau disebutkan dua-duanya. Maka mereka adalah orang-orang yang tentunya layak, selayaknya untuk kemudian tempat mereka untuk memberikan kasih sayang dan juga perhatian, empati kita kepada mereka. Sebagaimana di banyak ayat ini, yang menyebabkan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang hal-hal yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka, di antaranya adalah wala yahudhu ala ta'amin miskin. Menganjurkan saja enggak mau. Apalagi kemudian memberi, dia berbuat menganjurkan saja enggak mau. Wala yahudhu ala ta'amin miskin, tidak mau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini di antara sebab para menjadi penghuni neraka. Nasallallahu salam alaihi. Kemudian yang keenam, an yaqulu lin-nasi qawlan hasanan. Janji yang keenam adalah agar mereka berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Di qawlihi ta'ala wa qulu lin-nasi husna bisukuni sin husna wa fi qira'ah hasanan. Dalam bacaan yang lain, wa qulu lin-nasi hasanan dengan di fathah sinnya. Wal qaulul hasan, dan perkataan yang baik adalah yashmul al hasan fi hayatihi wa fi ma'nah. Yani masuk di dalamnya baik dalam bentuknya, yani susunannya, juga baik dalam maknanya. Wa fi hayatihi, dan dalam hay'ahnya, an yakuna bil lutf wal lin wa adamul ghadha wa shiddah. Hendaknya ketika mengucapkan ini ucapan dengan ucapan yang lembut, yang lunak, tidak kasar, tidak keras. Ini qawlan hasanan. Dan dalam maknanya bi an yakuna khairan, memiliki makna yang baik, memberikan berita yang menggembirakan. Di anna kulla qawlin hasan fa huwa khair. Setiap perkataan yang baik tentunya baik. Wa kullu qawli khairin fa huwa hasan. Semua perkataan yang baik maka itu juga hasan, ini baik. Maka ini baik dua-duanya. Baik dalam mengucapkannya, juga baik dalam maknanya. Ini qawl al-hasan. Maka dalam hal ini pun juga Allah Subhanahu wa taala mengulang di banyak ayat. Terkadang dengan mengatakan hasanan atau dengan waqulu qawlan sadida. Waqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Makna sadid juga sama. Qawl berarti hasan. Seperti di surat An-Nisa. Ya, kemudian di akhir surat Al-Ahzab dan di banyak ayat untuk berkata dengan perkataan yang baik. Baik dalam hal ini baik hai'ahnya, dalam pengucapannya, juga maknanya. Dan terkandung di dalamnya sesuatu yang membahagiakan. Wa qulu lin-nasi husna. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW sangat banyak sekali memberikan wasiat-wasiat kepada kita untuk berkata yang baik kepada siapapun. Ini memang perlu dilatih ya. Bagaimana beliau mengatakan al-hilmu bit-tahallum wal-ilmu bit-ta'allum. Al-hilmu, ini sikap santun, sikap lembut ini adalah dengan dilatih, dengan di bisa muktasab. Maka karena sebagian ada yang memang mauhibah, ya memang Allah Subhanahu wa taala berikan jibillahnya atau aslul khilqahnya, asal tabiatnya memang baik. Kalau berkata memang santun, baik. Tapi ada yang tabiatnya memang kasar, keras kalau ngomong memang seperti itu, bisa muktasab, bisa dilatih, bisa di dibiasakan. Ada yang muktasab, ada yang memang mauhibah. Maka bersyukurlah kepada yang diberi mauhibah, ya, diberi tabiat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pun juga memberikan wasiat kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Ini wasiat atau janji yang Allah berikan kepada Bani Israel dan juga kepada kita. Khitab ini juga kepada kita. Kemudian yang ketujuh, iqamatus shalah, menegakkan salat. Tidak hanya mengerjakan salat tapi menegakkan salat. Bagaimana salat itu bisa berdiri? Karena salat merupakan imaduddin, satu di antara pilar agama. Diqaulihi ta'ala wa aqimus shalah, maka tidak ada satu pun dengan adaus shalah, menunaikan salat, tidak ada dalam Al-Qur'an. Tapi dengan aqimus shalah, menegakkan salat. Aitu bima biha qa'imatan. Yani datangilah salat itu qa'imah, dengan tegak. Ai qawimatan laisa fiha naqas. Yani upayakan bisa tegak, tidak ada kekurangan badannya. Wadzalika bi an ya'tu biha bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Yani hendaknya dengan menunaikan salat itu sesuai dengan syarat-syaratnya, rukunnya dan wajib-wajibnya. Wa kama dzalika wa kamalu dzalika ya'tu bi mustahabbatiha. Dan sempurnanya dari salat itu adalah juga dilakukan dengan sunnah-sunnahnya salat pun juga ditunaikan. Yang sebagaimana sudah kita bahas juga, kita kaji dalam masalah salat ini, tentang syurut, syarat, rukunnya, kemudian wajibatus salat, kemudian mustahabbatnya, hal-hal yang disunnahkan dalam salat. Ini untuk kemudian agar salat kita lebih bisa sempurna. Wassalatu tashmulul fariidhah wan nafilah. Salat di sini juga mencakup yang wajib atau yang sunnah. Ini iqamatus shalah. Maka dan ini perkara yang juga kedua setelah syahadat, pilar kedua. Ini juga permasalahan yang sangat penting sekali yang merupakan barometer seseorang dunia dan akhiratnya. Di dunia juga barometernya adalah sholat. Jika seorang perhatian dengan sholatnya, insya Allah yang lainnya akan lebih perhatian. Di akhirat juga demikian. Sholatnya baik, maka amalan yang lain pun juga akan menjadi baik. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Punya salat itu bisa menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Ini barometer salatnya. Maka para ulama dahulu pun juga seperti itu, menjadikan salat ini sebagai barometer seseorang diambil ilmunya atau tidak. Seseorang layak diambil ilmunya atau tidak. Maka mereka mengatakan, kami ketika mendatangi seorang alim, yang dikatakan seorang alim mau mengambil hadis, mengambil ilmu darinya, dilihat dulu sholatnya. Jika sholatnya baik, maka kami akan mengatakan kepada yang lainnya akan lebih terjaga, dan kami pun mengambil ilmu darinya. Namun jika sholatnya tidak baik, maka mereka akan mengatakan kepada yang lainnya akan lebih disia-siakan, dan ini kemudian ditinggalkan, tidak layak untuk kemudian diambil ilmunya. Ini mereka, para ulama kita, banyak di buku-buku biografi mereka seperti itu, melihat kepada sholatnya ini. Maka sholat ini menjadi barometer. Tentu wasiat Nabi alaihissalam sebelum meninggalnya, beliau mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. As-salah as-salah. Ini sebelum meninggalnya, ini wasiat Nabi, sholat-sholat. Untuk perhatian kita dengan sholat. Karena itu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita perhatian dengan masalah sholat untuk jangan sampai bolong, ya. Kemudian yang ke-8, ita'uz zakah, membayar zakat. liqaulihi ta'ala wa atuz zakah, dan berikanlah zakatnya. Ayutuha mustahaqqaha, yakni berikanlah zakat itu kepada yang berhak. Diberikan zakat ya nasibul lati aujabahullahu li mustahiqiha fil amwali zakawiyyah. Dan zakat ini adalah bagian yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mustahiqquz zakah, orang-orang yang berhak membayar zakat, atau kepada yang orang-orang tertentu juga dari harta-harta zakawiyah yang wajib dizakati. Ini sedang kita bahas di malam Ahad, sudah masuk di kitab zakat dari an-naqdain, emas dan perak, dan mencakup di dalamnya dalam mata uang, ya, karena emas perak itu merupakan naqd, ini mata uang, mata alat tukar. Nah, kemudian tanaman-tanaman dan biji-bijian dalam hal ini. Ini pun juga terbatas, mencakup bahan makanan pokok saja. Kemudian yang ketiganya adalah thimar, dan ini pun juga terbatas pada kurma dan anggur yang kering. Kemudian ternak. Ternak juga mawashi yang sa'imah. Mawashi, zakat mawashi pun juga yang sa'imah, yang dilepas dari unta, sapi dan kambing. Kemudian juga para ulama menyebutkan kerbau dikiaskan kepada sapi. Ini diantaranya. Kemudian yang terakhir adalah rikas, barang temuan. Ini juga wajib untuk dizakati. Dan karena zakat ini adalah, meskipun itu punya orang gila atau orang anak yatim sekalipun, ini juga zakat adalah merupakan hak harta, bukan terkait dengan orangnya, tapi ini adalah harta. Meskipun itu orang anak yatim, ya, kalau dia kaya, maka walinya yang mengurusinya harus dia membayarkannya. Atau jika orang gila misalkan, tapi dia juga punya harta, maka ini juga wajib untuk dibayarkannya. Ini merupakan hakul Islam, ya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mani'uz zakat, ya, orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Qauluhu ta'ala thumma tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kalian berpaling dari janji itu kecuali sedikit dari kalian. Fihi iltifatun minal ghaiba ila al-khitab, di sini ada iltifat, ada berpalingan, ya. Tadi dari sebelumnya adalah dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, ya, dia. Sekarang kepada kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Wa fa'idatuhu, disebutnya kan sebelumnya itu kan dengan dari ghaibah. Kemudian thumma tawallaitum illa qalila minkum, langsung dengan kata ganti orang kedua. Faedahnya idkhalu al-mujudin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hukm. Faedahnya adalah untuk apa? Agar orang-orang yang ada pun masuk di dalam di dalamnya. Pada janji Nabi alaihi salatu wasallam dalam hukum ini. Artinya khitab ini kan kepada Bani Israel, menceritakan kepada janji Allah terhadap Bani Israel. Tapi khitabnya itu juga kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani at-tawalli, wat-tawalli tarku syai' wara' adh-dhahr. Mana tawalli ini berpaling, meninggalkan sesuatu dari balik punggungnya, artinya apa? Hamblirit, yang balik. Wa hadza ablagh min al-i'rab. Tawalli ini berpaling, sudah balik. Kalau i'rad hanya berarti seperti ini saja, i'rad berarti hanya mengotok. Tapi kalau tawalli, wes balik kanan, ya. Ini bedanya. Maka ini lebih jelas, ya. Allah menggunakan thumma tawallaitum, dan Allah tidak menggunakan kata thumma a'radtum. Kalau a'radtum, i'rad ini hanya mengotok ini, dari menghadap kemudian ke kanan atau kiri, ini namanya i'rad, ya. Tapi kalau tawalli apa, balik kanan, ya. Ini jelas, lebih jelas. وهذا أبلغ من الإعراض لأن الإعراض قد يكون بالقلب أو بالبدن مع عدم استدبار. Karena makna إعراض terkadang hanya dengan hati saja atau dengan badannya, tapi tidak istidbar, tidak bokong, tidak membelakangi. Tapi kalau tawalli sudah balik dua-duanya, hati dan badannya balik kanan, badannya balik kanan, tidak mau ketemu, tidak mau menghadap. Ini makna tawalli. Qawlu ta'ala wa antum muridun, dua-duanya dipakai. Thumma tawallaitum illa qalila minkum wa antum muridun. Al-jumlah huna haliyah, jumlah wa antum muridun, yani kalian dalam keadaan berpaling. Hal ay tawallaitum fi irad, berpaling dalam apa, berbalik dalam berpaling ini. Wadhalika annal mutawalli qad la yakunu indahu iradun fi qalbihi faqad yatawalla bil badan walakin qalbahu muta'alliqun bima wara'ahu. Hal itu karena orang yang mutawalli, ya balik kanan, ini terkadang berpaling tidak dengan hatinya, badannya saja yang balik, ya nggak mau menghadap, tapi hatinya masih menggantung kepada yang di belakangnya, kadang-kadang seperti itu. Walakin idza tawalla ma'al irad, tapi kalau kemudian berbalik bokong bersama dengan berpaling, fa innahu la yurja minhu an yuqbila ba'da dzalik, tentunya ini sudah tidak diharapkan lagi untuk menghadap kembali. Ini berbalik kembali, ini tidak mungkin. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita seperti itu orang Yahudi tidak akan mungkin, ya, berbalik, artinya tidak akan mungkin kemudian kembali kepada petunjuk, ya, yang benar. Nah, mereka sudah bokong dan mengo sudah ini. Ini tawalli wal irad dua-duanya. Ini seperti ini, maka ini sudah tidak diharapkan lagi. Maka orang seperti ini bagaimana kemudian mau dipercaya? Ini orang seperti ini tidak mungkin akan kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dari janji-janji ini. Ini menunjukkan bahwa mereka memang sudah dicap hatinya, ya, sudah distempel hatinya berpaling dari illa man rahimar rabbuk, dan itu sedikit sekali. Maka tidak ada sejarahnya, ya, orang Yahudi itu, ya, ini sedikit sekali. Atau tidak ada sejarahnya orang lain itu masuk ke dalam agama Yahudi, dan mereka memang tidak mengajak seperti itu. Mereka eksklusif sekali, keturunan Yahudi ini. Merasa mereka adalah orang-orang paling mulia. Tidak hanya sekarang saja, dari dulu mereka merasa keturunan dari para nabi. Karena nabi itu banyak dunia mereka, tapi seperti itu keadaannya. Maka cukup bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala habarkan dalam ayat-ayat ini untuk menjadikan kita lebih perhatian dan tidak perlu berharap banyak dengan makar-makar yang ada atau propaganda-propaganda yang ada. Ini wallahu ta'ala alam, kemudian memberikan motivasi kepada kita, mengubah pada kita dengan ayat-ayat ini agar kita lebih introspeksi diri kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.